dan makna perkara yang mustahil padanya, artinya pada akal. Dia tak percaya bohong ni. Nah, makna perkara yang mustahil padanya, artinya pada akal. Itu perkara yang mustahil pada akal itu ialah barang, perkara yang tiada membenar akal, yang tiada menerima oleh akal. Maknanya dia, yang tiada membenar akal, tiada menerima akal, akan ada nyonya barang tu. Maksud dalam barang yang tak terima oleh akal, akan ada nyonya barang. Patah buat sikit, arti sungguhnya. Tak terima akan adanya, akan sungguhnya. Balik ada, tak terima bagian tu. Sungguh pun tak terima bagian tu. Itulah panggil perkara mustahil. Tambah sikit lagi, hanya mengaku ia akan. Ni dia panggil isnad majazi lah ni. Dia satu bagai ilmu, dia panggil ilmu balaghah, ilmu bayan. Cara sana berkecek ke muga tu, ada kala dia panggil sana hakiki. Ada kala sana berkecek dengan jalan majazi. Seperti kita kata, Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Dia panggil sanaran tu hakiki lah tu. Kalau kita kata, makan ni, makanan ni boleh memberi manfaat kepada tubuh badan. Ubat ni boleh menghilangkan penyakit ni, penyakit ni. Dia panggil sana majazi. Sebab kita sana menghilang kepada ubat, sana majazi. Bukan sana hakiki, kalau sana hakiki kufur. Itu banyak kita dok kecek lah tu dah. Ubat ni boleh boleh menghilangkan sakit tu, penyakit tu, penyakit tu. Nanti dia panggil sanaran tu sanar majazi. Kerenah, bila majazi kena ada kerenah. Kerenahnya kelakuan daripada kerenah haliah. Tua yang dia kecek, siapa dia orangnya? Orang mu'min. Tu. Kerenah orang mu'min dia tak ikhtikak yang lain boleh bekas. Orang mu'min tak ikhtikak muka lain boleh bekas. Dia ikhtikak Allah boleh bekas. Dan gitu dia kata ubat boleh menghilang, maka sanakan menghilang kepada ubat tu adalah sanak majazi. Ini pas tu menerima oleh akal. Jadi bukan orang tak akal. Dia panggil sanak pada sabab. Jadi kita boleh menerima dengan ada akal. Ini dia. Ini pas tu mengaku ia akal. Jadi mengaku oleh seorang dengan akal. Kita nama hakiki yang lagi lah tu. Nampak? Itu dia. Dalam Quran dia bagi guna belah tu belakang. Tengok dalam Quran. Mimma tumbitul ardu. Tengok Tuhan menyandarkan, menumbuh kepada bumi. Sebab tu kita cek-cek tak salah. Fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Mereka berdoa, ya Musa minta dengan Tuhan. Paya apa tu? Daripada minta minta apa? Dan minta Tuhan mengeluarkan daripada barang yang menumbuh oleh bumi. Bukan Tuhan menumbuh, tak bumi yang menumbuh. Itu majak dah. Mimma tumbitul ardu min baqliha wa qitta'iha. Itu dah. Ini betul-betul lah. Hanya mengaku ia kaedah bumi letak di akal. Hanya mengaku ia akal. Hanya mengaku ia seorang dengan akalnya. Itu baru-baru di pada hakiki. Itulah. Hanya mengaku ia akal dengan tentu tidak nyonya barang. Itu pula. Dia nak rakyat kan? Dia halusi. Dia halusi cara kita jauh. Jadi dia nak tarik kata mustahil pada akal. Dia nak perkenal kepada kita. Mustahil pada akal itu ialah barang ataupun perkara yang tak terima oleh akal kita akan sungguhnya. Tiap-tiap barang yang tak terima pada akal kita akan sungguhnya dah. Barang mustahil lah. Hanya mengaku akal kok balik daknya. Misalnya seperti lemuh Allah Ta'ala. Lemuh Allah Ta'ala tu masuk dalam barang yang tak terima akal akan sungguhnya adanya. Tak terima kau balik ada lemuh tu. Tak terima kau balik sungguh. Hanya mengaku kau balik tak. Lemuh Allah Ta'ala tu masuk dalam barang yang tak terima sungguh. Bahkan barang tu barang tak tu. Lemuh. Itulah panggil wajib pada akal. Demikianlah misalnya pada matahari-tahari-tahari itu. Sebab tu pentingnya kita kena kenal takrif. Lalu tu ulama dia memberi takrif, memberi peta untuk kita nak kenal benda. Itu takrif ni panggil. Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Dia panggil. Takrif itu satu perkara yang bila kita kenal dia, menyebabkan kita kenal lah benda. Tak kenal dia, jadi keliru lah benda. Sebab tu penting ke apa-apa kita kena takrif dulu. Kalau kita nak kecek dalam media apa? Semaya, apa takrif semaya? Ais maya, apa tarikh ais maya? Jual beli, apa tarikh jual beli? Ya kena-kena, baru dia gini tak salah. Buntai, apa buntai, gini kena tarikh dia. apa pinggir kena tarikh dia. Sebab dia kita tadi belik. Ni kita tak tahu dia tarikh dia belik penjam utah tak tahu lah tindak kita kan. Ha, ni pun sepatulah. Apa dia wajib, apa dia mustahil. Wajib ada wajib syarak, wajib wajib akal, wajib adab. Sini nak cari akal dulu. Apa wajib akal, apa mustahil akal. Wajib akal sudah lepas. Mustahil akal, barang yang tak terima oleh akal, akan adanya. Ini tak terima akal sungguhnya. Hanya mengaku akal, akal tidaknya. Bagai tertutup berat, bagai tak terima sungguh, hanya bagai tertutup dok mata-mata. Itu bagai mustahil. Sebab tak boleh nak hukum dengan kodim dia. Sebab benda tak dok lagi dok. Itu dia. Bina atas tu, baru dia nampak pula di hujung tu lagi nak buat khabar dia. Ni. Al-mustahil huwa kodim, tak boleh nak buat khabar dengan kodim ni tu. Sebab kenal dulu lah mustahil apa dia. Barang yang tak terima pada akal sungguh. Kali tu, barang yang tak terima pada akal-akal ada, barang yang tak terima pada akal-akal terima. Barang yang tak ada lagi tak. Sebab kita nak hukum dengan kodim macam mana? Nak hukum kodim, kena barang yang sungguh. Yang tak ada mula, baru dia mula. Barang yang sungguh, yang tak ada mula. Atau barang ada, yang tak ada mula, baru dia mula. Mustahil barang yang tak ada lagi tak. Pas tak sah nak buat muktada khabar. Mustahil ialah kodim tak boleh. Orang mengaji dia nak buat muktada khabar, kena ijtihadul mafadat wa ikhtilaful mafhum. Mustahil benda tak ada lagi dah. Kodenya benda ada tahu sungguh. Yang tak ada mula. Tak, seolah-olah sepak kata gini. Benda tak ada, iyalah benda ada. Tak, macam itu. Benda ada, iyalah benda sungguh. Boleh kalau gitu. Kan? Haa, bak dia kata tak boleh kata. Haa? Tak boleh seperti itu juga. Haa, dia satu makna je koden dengan azali atas kaum yang mu'tamad. Haa. Al-azali huwa al-qadim. Al-qadim huwa al-azali. Tukar je mari boleh. Itu dia. Bila tak boleh kata qadim, tak boleh kata azali. Itu dia. Kalau gitu baru, baru pun tak boleh juga. Karena baru pun nak benda ada atau benda sungguh juga. Tapi hak ada mula. Ya lain situ. Benda ada atau benda sungguh, hak ada mula. Itu baru. Mustahil benda tak ada lagi tak. Dia tak masuk. Kita nak masuk tak boleh. Tapi ni kata pulah dengan punah. Lalu ya, keru. Nak pergi masuk. Tak ada hana. Ada kelihatan tadi kita keliru-keliru tarikh siap lalu mungkanya. Habis itu. Klik di sini pula. Dan yang harus padanya pada akal. Tak bermain dulu deh. Jaiz pada akal. Dan yang harus padanya pada akal tu barang yang membenar akal, yang menerima oleh akal, akal adanya barang tu. Dan mengaku dengan dia. Dan mengaku dengan dia. Dengan barang tu. Nah, ataupun boleh letak dengan dia dengan ada barang tu. barang yang membenar akal, akal adanya nya barang. Dan mengaku dengan dia, dengan adanya tu. Yang ni mengaku oleh akal dia panggil. Ya Hazah, dia panggil barang tu. Dan itu membenar balik ada. Dan membenarkan tiadanya, tiada barang. Nah, ayat kata, bagi harus ni, bagi yang akal kita terima kedua-dua. Kalau kok balik ada pun, terima. Kok balik tak ada pun, terima. Ya tak jadi berlawan, masalah terima. Ya tak boleh beripun, ya ada dengan tak ada, tu nak beripun satu benda. Masalah terima, tak apa, tak ada beripun apa. Nah, saya boleh ingat, kita minta gini. Kita katakanlah, kita, nah, anak kita ada berapa orang? Tanya sahaja ada anak dulu. Katakanlah kita ada anak 5 orang. Masa nak kiranya anak yang kena dia. Kita nak kira tu. Jadi lah ni kita ada anak 5 orang. Nak kiranya anak yang kena tu, sekarang anak ni benar tak ada. Kalau yang ada 5 orang je, pas anak yang kena tu nak kata wajib, kena kata mustahil, kena kata jaiz, kita kira kita tak rasa ni. Kita ada anak 5 orang, pas nak kira dia anak yang kena. Nak waktu dia hukum kata wajib ke, mustahil ke, jaiz ke. Nah, kita kelati dia tarikh. Tarikh wajib, bayar tentu sungguh tak terima dak sama sekali. Ataupun bayar tentu ada tak terima tak dak sama sekali. Haa, jadi kita wajib kan? Kita tak masuk dengan tarikh dia. Anak kita yang kena bukan bayar wajib. Nah, tengok mustahil pula. Mustahil, bayar tentu dak, bayar tentu tak dak, tak terima ada sama sekali. Kata anak yang kena ni, tak terima ke ada sama sekali? Haa, boleh jadi, nak boleh lagi, apa-apa lagi, dia muda lagi. Yang ni tanya, nak gitu kan? Mereka tua pun tak ada kira lah. Itu je. Tak kira lah tak buat Nabi Zakaria tu. Dia kata, hey Tuhan. Dia kata, Rabbi inni wahanal aznu minni wasta'ala ra'su syaibah. Ya tua lah, hey Tuhan. Aku ni berubah putih dah atas kepala. Ya bersembuh dah kepala aku putih. Dia dah ubah. Tulah-tulah seni lembut habidah aku. Nak ayat tua benar dah aku. Anak tak ada suara lagi. Amal cinta ya, hey Tuhan. Dia nak ke anak. Lama-lama tak hari anak ke dia. Lama dia berasa hari. Aku tua nak boleh anak tu anak. Ha, mu nak boleh anak. Hei tu yang pasal nak tahu bila-bila. Dan nak boleh anak, nak tahu cek mana. Ha? Cek mu tak boleh kecek yang awal tiga hari. Oh, dah dia tu nak ke anak. Anak ayat kata anak. Pada cecek kata, anak orang mandu. Walaupun mandu, anak tak ada bagi orang mandu. Anak bagi orang mandu tu bukan mustahil. Bukan wajib. Jaiz yang harus. Sebab masalah tarikh, barang yang boleh jadi ni mu akan anak adanya dan nak adanya. Kalau hak tak ada, nak kecil hak tak ada boleh jadi dan nak ada pula. Boleh jadi. Lagi tu panggil benar harus. Alati anak bagi orang mandu benar harus. Anak yang keaneh bagi orang yang ada lima orang anak. Yang harus bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Nah, lepas tu kalau kita beralih daripada madah hukum atas ke madah hukum adat lain dah lah. Eh, dia pasal kotak ul, dia beralih. Eh, suruh dan ini sana. Ha, tu hukum adat pula dah lah. Ha, ini dia kecek madah asal. Ha, jangan jadi keliru pada lah. Jadi, ha, itulah sebab satu-satu kita kena mahir dari segi tarikh dan petonya. Yang harus padanya itu barang yang membenar akan adanya barang dan mengaku dengan dia dengan adanya. Dan membenar menerima oleh akal akan tiadanya barang, yakni tidaknya. Kalau kita ayat lepas tak. Bila sebut tiada, jaga dengan tidak. Nak ayat kata tak dak lah, ayat ada. Dak lah, ayat dia tumbuh. Haa, pasal antara dak dengan tak dak, umur khusus mutlak. Tiap-tiap tak dak, ialah dak. Adapun tiap-tiap dak, haa, penaman tiap-tiap dak, ialah tak dak. Nah, haa, dia mana ayat kata? Dia ada mana tu umur khusus. Umum dak, umur dak nak sebuah ngelawai dia tumbuh. Karena tumbuh dia umur pada ada. Umum pada ada. Mana kata umum pada ada? Bila ada, itulah dia. Sungguh. Bila ada, itulah sungguh. Bila sungguh, kadang-kadang sungguh saja bukan ada. Seperti kertas nipis. Sungguh nipis ni. Tapi bukan ada nipis ni. Ada itu ya. Kertas ada. Bila kertas ada, sungguh itulah. Itulah. Ada, sungguh itulah. Dia sungguh, terkadang tak sungguh saja. Tak sampai tak ada. Tinggi, sungguh tinggi. Ada dia. Langit tinggi, sungguh tinggi. Lagi dekat, tapi bukan ada tinggi. Itu lah, senang ayat atas, sungguh ni umum pada ada. Manakala gu lawa dia, sungguh lawa ada. Ada tu umum betul, tanya lawa bagi umum. Itu lah, Allah. Kali gu rasa-rasa tau, kalau orang kosek lah. Kalau orang usik dia panggil. Dia pengusik ni pun banyak rasa. Satu pun ada usik orang pun usik juga. Duk ngaji lah tu dia. Tak ada, siap lah. Usik lah, nak usik lah. Itulah, kita muka lagi kat hotel dia lewat mana. Nah ayat tu, ya dia mau usik, ngosek dia gitu kan. Walha benar ni penting dia pedah, dia tak tahu depan ni. Hon ni dia jadi mustahil, koding tak koding, berkelewat, tabak, tahan jadi antara tak. Buat saya tak uti sungguh, dok tak uti hati, dia jadilah. Bila dia pahit ni, insyaAllah selamat. Itu dia. Itu masalah. Kau, jadi gua tu. Ayatnya lain. Ya sifat dia lari beloklah lu jadi. Dia jangan we lari. Sifat pas sampai we jangan dulu ya tarik. Mengewe terik. Dia detik. Ha tu dia. Pas gaji turun tu. Pada mau gaji belok, bukan sifat belok, gaji dia mau belok. Hai dah. Oh masya-Allah. Jadi dia mau kata getah tu ada, ya ada. Bila ada bukan tak ada, ya tu. Pasal dia mau halih kata nipis getah. Nipi kertas tu bukan ada. Ha, bukan ada nipi tu. Tak ada. Ha, tak ada. Tak ada anak ada. Ada gapo? Kertas. Ha, saya dah lah. Kertas kertas nipi. Kan apa lagi di kertas? Nipi tu lah bukan ada ni. Hanya tunduh nipi kertas. Ha, gitu lah. Tapi dia kata ke sifat dia lah. Tak, gaji dia mu tu masa lelak. Ha, lah kira tu dia. Gaji tupu tu dia lelak lah. Konyong puluh lagi masa dia tupu. Hanya pun akal kita dia ada tupu tajai juga. Bagi dia kena atas lah. Mata gaji khabar ada yang lebih mahu mengatas. Dia atas lah. Akal kita lebih pada mata gaji khabar lagi. Dia gaji atas dia tajak. Dia tajak. Lebih tu dia. Oh, nampak masa tu dah sikit dah. Kejadaan.